sayangmu tak tampo wingi kui. Wis tak waca apa karepe atimu. Ternyu ati iki maca tulisanmu. Ra krasa netes elu neng pipiku. Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti enggak bali. Neng kepiye maneh merko kahananku. Wong bagus enten nono tekaku. Ramai itu sapa wong sing ora kangen. Atoh bojo pengen turu angel merem. Ramai itu sapa wong sing ora trenyu. Ra kepedhok sawetara pengen wero. Percaya aku kuat no atimu. Wong bagus enten nono tekaku. Umpomo tanganku dadi suwiwi, iki aku mesti enggal bali. Neng kepiye maneh mergo kahananku. Wong bagus enten ono tekaku. Ramai itu sapa wong sing ora kangen. Atoh pojo pengen turu angel merem. Ramai itu sapa wong sing ora trenyu. Ra kepedhok sawetara pengen wero. Percaya aku kuat no atimu. Wong bagus enten ono tekaku. Wong bagus enten ono.